الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، Bapak-bapak yang dimuliakan karena Allah Ta'ala, para pemuda dan remaja Islam, sahabat-sahabat sekalian yang dicintai karena Allah Ta'ala, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih mengizinkan kita memiliki iman. Ini adalah nikmat yang paling besar untuk berada di rumah Allah ini, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisinya. Kenapa bahagianya seorang yang beramal adalah manakala amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Semoga Allah Taala terima amal ibadah kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban memperjuangkan la ilaha illallah agar bumi, agar umat ini bercahaya diterangi oleh petunjuk ilahi yang datang dari Allah. Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pendiri yang luar biasa, dan ia sallallahu alaihi wasallam adalah pendiri pertama di antara umat. Ialah yang telah mendiri generasi Islam, generasi muda, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Rasul wafat, umat itu apa? Rasul punya kadar juga penting. Para pemuda dan remaja Islam yang terhormat, pada kesempatan satu ingin mengajak di fakir sendiri dan kita bersama dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat sekalian berpikir untuk merenungi berbagai perkara yang sangat besar, bukan kecil, merenungi masa dunia. Ini juga renungan buat kita yang telah dewasa, bagi bapak-bapak kami yang kami cintai kepada Allah Taala, karena bapak juga punya generasi yang masih muda di rumah, punya anak-anak yang masih muda, anak muda masih mau membawa kemana. Saudara yang mencintai kepada Allah, para pakar-pakar sejarah menyebut para ulama kita melihat lebih dari 60% hadis-hadis Rasulullah SAW yang sampai kepada kita, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita setelah Al-Quran, yang di mana Rasul menyebutkan dua perkara yang ditinggalkan buat kalian jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, dan dari itu ada sekali kali kalian tak akan tersaksi lama-lama. Dan ternyata sudah 60%. Hadis-hadis yang sampai periwayatan kepada kita ternyata diriwayatkan oleh generasi-generasi muda Islam. Bahkan generasi-generasi yang masih muda belia di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Saudara yang dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang meriwayatkan 67% lebih itu, 60% lebih itu adalah sahabat-sahabat yang dulu. Empat orang di kota Mekah, tiga orang di kota Madinah, Nawar. Yang di Mekah seorang sahabat yang berasal dari negeri Yaman, beliau bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang hanya tinggal di pelataran masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tekadnya untuk terlebih, tekadnya untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah orang yang pertama terdepan yang paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang tak kenal beliau? Ia adalah istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih sangat belia. Tapi ternyata Aisyah radhiyallahu anha bukan sebagai seorang mukminin saja. Bukan sebagai seorang istri dari baginda Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam saja. Hari-hari yang bersama Rasul, ia memanfaatkan untuk para ibu. Rumahnya yang dekat dengan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia memanfaatkan untuk para ilmi, di mana ia bisa mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar para sahabat-sahabatnya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat luar biasa. Dikumpulkan seluruh wanita yang ada di dunia, belum ada apa-apa yang dibandingkan dengan ayat Aisyah radhiyallahu anha. Masih yang ketiga ada sahabat Abdullah bin Abbas. Empat orang dari Mekah, yang ketiga adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, usianya ketika itu disebutkan kisaran sekitar 13 tahun. Allah Akbar. Tapi beliau berhakul umat, tindanya umat. Ada tafsir dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Allah Akbar. Yang keempat adalah sahabat Abdullah bin Umar. Siapa yang tak kenal? Siapa yang tak pernah mendengar nama dia? Dunia. Allah Akbar. Ini sahabat-sahabat Abdullah bin Umar, walaupun usianya lebih sedikit tua dari Abdullah bin Abbas, tapi mereka telah memuncak-muncaknya itu. Allah. Yang dari Madinah Al-Munawwar, yang terdepan di antara mereka ada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik memiliki seorang ibu yang cerdas, walaupun ayahandanya telah wafat. Tapi karena kecerdasan ibu, ia serahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW. Ia sadar ia tidak memiliki harta, ia tidak memiliki apa-apa, ia iri sahabat-sahabat yang lain. wanita-wanita Ansar pun juga memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Manakala Rasul telah sampai ke Madinah, Allah ia pun serahkan anak-anaknya. Ya Rasul, ini Unais, anak kecil yang akan berkhidmat kepada karena kecerdasan memberikan anaknya berkhidmat kepada Rasulullah. Anas bin Malik hari-hari siang dan malam bisa belajar bersama Rasulullah SAW dari akhlak. Jadi Anas bin Malik yang terdepan dari kalangan kota Madinah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Kita dengar riwayat-riwayat yang menjelaskan rumah tangga Nabi rata-rata itu ada dari Anas bin Malik dalam tangan Allah. Siapa dia? Sahabat. Sahabat yang jadi muda dia. Siapa lagi? Dari kalangan dari Madinah bin Nawar, sahabat Abu Sa'id itu kemudian jadi punya tidak oleh Allah Taala. Para pemuda dan wanita di sana yang saya cintai kepada Allah Taala, itu para sahabat. Kita tahu pula Tuhan. Ternyata masa muda ini adalah masa-masa yang luar biasa, masa berkiprah. Manakala kita tengok bagaimana Allah Taala mengisahkan tentang Ibrahim alaihissalam. Ibrahim yang disebutkan pada Allah Taala satu umat, kepribadian satu umat. Ibrahim setelah ia menjadi seorang yang besar, kesolehannya bukan hanya untuk diri, ia berpikir untuk umat. Ibrahim bin Allah, ia melihat umatnya dan masyarakatnya berada dalam jurang syirik. Allah bimbing dengan waktu. Ibrahim alaihissalam pernah berpikir untuk umatnya. Ia melihat umatnya yang berada dalam kesyirikan ini, ia buat cari cara lain. Ia hancurkan berhala-berhala. Ia hancurkan patung-patung kaumnya ini di tempat-tempat peribadatan mereka. Mereka pun marah. Mereka bertanya-tanya siapa yang melakukan itu. Allah Taala abadikan. Qalu sami'na fatan yad'uni qalu lahu Ibrahim dalam surat Al-Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar. Ia adalah seorang yang matang. Cuma tiga kalimat. Bukan seorang syekh yang sudah memiliki, yang sudah berusia tua, tidak. Ternyata Ibrahim yang ketika itu masih tergolong fatan, seorang yang masih berusia muda, seorang yang masih bisa disebut seorang pemuda. Allah Akbar, yang disebut namanya adalah Ibrahim. Allah Akbar, Allah Akbar. Masih berkiprah di umat, berkiprah di kemasyarakatan masyarakat. Allah Akbar. Belajar yang luar biasa kita dua yang berkumpul. Bagaimana kisah Ashabul Kahfi, para pemuda-pemuda yang masih sangat muda menyelamatkan agama mereka dari pemimpin yang zalim ketika itu. Karena tidak ada cara lain lagi, mereka pun melarikan diri dan masuk ke dalam gua, sehingga keimanan mereka diadilkan oleh Allah Taala. Sehingga ada satu surat Al-Kahf yang semua untuk dibaca dari kita. Allah Taala adilkan. Allah ternyata mereka adalah orang-orang yang masih innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah Akbar. Sesungguhnya mereka, kami akan kisahkan kepada Allah satu kisah yang sangat menakjubkan. Mereka ini adalah pemuda-pemuda yang dimana mereka beriman kepada Rabb mereka dan mereka gembira cemerlang. Allah Taala berikan kepada mereka kiprah anak muda yang sangat luar biasa. Ini dia pun segera dicintai oleh Allah Taala. Tengoklah, manakala Musa alaihissalam ingin pergi belajar kepada Khadijah, siapa yang dibawa oleh utusan ketika itu? Beliau Khadir alaihissalam. Yusuf ibnu. Allah Ta'ala bagikan pula Yusuf ibnu ibu kata seorang yang sudah tua. Renungan besar buat anda, buat kita lihat. Wa idh qala Musa li fatah. Ketika Musa berkata kepada para pemuda, kepada pemuda itu, mata isinya. Ketika Yusuf ibnu mempersanai guru, mempersanai Musa alaihissalam, Allah Akbar, ia mendapatkan faedah yang luar biasa. Ia menjadi seorang yang saleh, menjadi seorang yang berilmu. Dari kebersamaannya bersama Musa alaihissalam, ia dapat menjadi punya karakter seorang pemimpin. Sampai akhirnya Musa ibnu Allah menjadi orang mulia. Allah anak angkat Musa setelah Musa dan Harun bin Syaib bin Harun menjadi seorang dari saudara pun yang dicintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tengok pula kisah Yusuf alaihissalam. Yusuf seorang pemuda yang saleh. Allah abadikan ceritanya ketika ia digoda oleh Ibrahim Aziz. Allah Ta'ala berkata, وقال بسوط في المدينة امرأة الأزيز قرأت فتاها عن جزء ketika perempuan istrinya raja yang ketika itu ingin menggoda Yusuf alaihissalam, kalimat yang kau menceritakan kurawi fatah usia muda digoda oleh seorang wanita yang berkedudukan cantik pula parasnya. Tapi apa yang disebutkan, apa yang dikatakan oleh Ibrahim, apa yang dikatakan oleh Yusuf ketika itu Musa, qala ma'atallah inna rabbi ahsanu mithqal. Allah, aku rindu kepada Allah. Allah, aku rindu dari godaan beri. La ilaha illallah. Siapa dia? Seorang pemuda. Bagaimana kita bilang dengan dia? Bagaimana kita bilang dengan anak kita, rumahmi, bapak-bapak kami yang disuruh kepada Allah? Apa pikiran anak kita? Bagaimana kepribadian anak kita hari ini? La ilaha illallah. Fakta biru dua berita besar. Tidak ada. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله أيها الحاضرون. Saudara yang mencintai kepada Allah, bapak-bapak yang berkata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, para sejarah, juga ahli tafsir, ketika menyebutkan, ketika mengomentari atau menjelaskan kalimat tentang pemuda ini, maka beliau mengungkapkan sebuah ungkapan yang sangat bagus. Di mana kata Al-Imam Ibn Kathir, walihada kana aktsar mustajibina lillahi wa rasulihi syabab. Karena itu ternyata sepanjang sejarah orang-orang yang paling banyak menerima dakwahnya Allah dan Rasul, menerima panggilan Allah dan Rasulnya, syabab, para pemuda. Bahkan yang ingin berkata Tuhan, ada generasi-generasi tua di kalangan orang-orang jadi, mereka banyak senantiasa berpangkutan, berkeyakinan, tetap di atas keyakinan, keyakinan nenek moyang kita. Tidak ada nafkah dan sudah tidak ada. Baiklah, sebagai dua pertemuan ini hubungan yang sangat besar dengan bagi kita apa diperhati dari masjid. Tengoklah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah, ternyata terpemuda. Lihatlah sahabat 10 orang sahabat yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli surga. Mereka adalah orang-orang yang masih muda, yang lebih dari kepala tiga umurnya hanya 3 orang, di bawah 30, di bawah umurnya selebihnya 30, di bawah 30, bahkan 5 orang dari mereka adalah orang sahabat-sahabat yang masih kira 20 tahun tengoklah bagaimana kiprahnya Usama bin Zaid di usia yang ke-18 tahun mengalahkan orang-orang kafir. Terus menulis menjadi pemimpin di hadapan sahabat-sahabat yang senior. Tengoklah kiprahnya radhiyallahu ta'ala anhu di saat-saat hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, yang memimpin rombongan-rombongan kaum wanita adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu dengan kiprah yang luar biasa. Karena itulah wahai bapak-bapak yang kami cintai karena Allah Ta'ala, ingatlah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tazuru qadama al-'abdi yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an aqwam. Takkan pernah bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah kecuali ditanya tentang fatwa. Di antaranya an umri fi ma dalah, tentang an umri fi ma asna, tentang umurnya untuk akan dihabis. Wa an syababi fi ma adana, dan usia mudanya kemana ia habiskan. Maka sebab itulah doai bapak-bapak yang dicintai karena Allah Ta'ala, ingatkan anak-anak bagaimana kita gerakan nanti kita akan mendidik, kita akan menjawab pertanyaan Allah Rabbul Alamin di hari akhirat kelak, di hari kiamat kelak. Mana kalau ditanya tentang tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita, mana kalau kita ditanya tentang tanggung jawab kita terhadap generasi-generasi yang terlahir dari lahir istri kita tentang bisa memudah mereka, apa mereka bisa, adakah mereka habiskan karena kita yang tidak mendidiknya, habis dengan gadget, habis dengan handphone, habis dengan kendaraan, habis dengan masa-masa kurang-kurang, habis dengan masa malam kelabunya. La ilaha illallah. Dari para pemuda ini renungan pula buat anda, buat saya, apa fitrah ini di masa ini. Dulu Al-Imam Al-Bani rahimahullah ta'ala, awal beliau menekuni ilmu hadis ketika usianya baru kira-kira 20 tahun. Ia menurutkan kainan ini yang telah menjadi usianya sekitar 20 tahun. Sahabat-sahabat ini ulama-ulama dunia, mereka berkata tidaklah peradaban sepanjang sejarah Islam melainkan ada di tangan-tangan orang muda yang setiap kesini mari kita menunggu. Semoga bermanfaat dan hati yang menyampaikan dan memiliki tiba dari antum bapak-bapak yang mencintai dengan bapak, dari antum bapak muda yang sangat berbangga. Allah masyarakat bersama ala nabi ini wa ala alihi wa ashabi wa rabati wa duriyati wa alihi wa lantati wa syuhi Nabi Bakir Muhammad wa Osman wa Ali وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح شباب المسلمين يا رب العالمين. Jadikan anak-anak kami generasi-generasi yang engkau pimpin ya Allah ya رب العالمين, generasi yang memahami engkau, generasi yang mengamalkan, generasi yang mendapatkan, generasi yang sabar di atas satu kebawahan. Jadikan kami para pemuda-pemuda ini, ya Allah, para pemuda yang engkau bimbing sehingga kepada umat ini ada tamu kami. Engkau bimbing kami untuk berbuat masalah di umat kami, ya Allah. Jadikan kami para pemuda walaupun buat kaki kami tidak kau bimbing, tapi cita-cita kami melambung sampai ke tempat sebaiknya meraih ridho dan rahmat. Berkiprah buat umat dan buat kemaslahan yang kita ridho dan rahmat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi. Thank you.